Ah. Amoyojo. Masyaallah. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Betawi, sebenarnya banyak tingkahnya. Karena masih kecil, ini umurnya masih 7 tahun. Maka gayanya masih gaya bocah. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi ke acara wisata Tian TV. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh barokah buat saudara semua. Utang dilunasin Allah, umur dipanjangin Allah, jodoh dia dengan Allah. Amin. Yang punya anak dibikin anak di tengah-tengah mereka yang soleh-solehah, hafiz-hafizah. Yang belum punya rumah. Amin ya Rob. Amin. Yang sudah menikah dia diberi ke sakinah mawaddah warahmah insyaallah dalam rumah tangganya, dan yang belum hafal Quran benar-benar bisa hafal Quran. Jangan lupa pemirsa ditunggu di GBK tanggal 30 Maret 2013 yang udah hafal maupun tidak belum hafal gabung semuanya meramaikan acara tersebut. Baik, kita akan teruskan bersama dokter kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Amin. Wa sallallahu wasallam barik alaihi. وصحابته الغر الميامين وعلى من اتبع دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أستاذن أخي أستاذ يوسف منصور. نعم. أنا علمت أنه هناك شعار رفعه منذ عدد من السنين. Samuin izin ke Ustaz Yusuf Mansur, saudara saya, bahwa ada sebuah pepatah yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. هذا الشعار هو one day one ayah. Yaitu semboyan satya. Semboyan. Semboyan one day one ayat. One ayat. Sehari satu ayat. وذلك عندما ذهبت الى شكرانج لزياره معهد دار القران للبنات. Ketika saya berkunjung ke pesantren putri di Cikarang. وانا فقط اضيف اضافه لهذا الشعار. فهل ياذن لي؟ Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari semboyan ini. Apakah boleh engkau mengizinkan saya? Boleh. نقول one salat one ayah. Jadi beliau ingin menambahkan one salat one ayah. Satu kali salat satu ayat yang baru. Satu ayat yang baru. Nah, imma jadid ayo kadim. La aqul hifz. Oh. Walakin aqul fahm. Oh, faham. Subhanallah. Bukan bilang apal doang tapi sekaligus faham. Karena faham Al-Qur'an la yanfasil 'an al-hifz. Faham Al-Quran murtabit bil-hifz. Kepahaman Quran itu akan mendukung kekuatan hafalan. Jadi karena memahami Al-Quran itu, menghafal Quran itu juga harus paham. Aghlabna ma'ahu al-mushaf 'ala al-mobile, 'ala al-jawwal. Wa ma'ahu at-tafsir aidan. Ba'da kulli shalah yaqra' ayah wa tafsir al-ayah. Banyak di antara kita yang memiliki handphone di dalamnya ada Al-Quran berikut tafsir-tafsirnya. Tidak sulit bagi kita seandainya sehabis sholat kita membaca satu ayat berikut juga tafsir-tafsirnya. Allah. Na'ud ila taubah la'alla Allah azza wa jalla an yatub 'alaina. Ya, kita kembali ke bab masalah taubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rab. Surah An-Nur. Nah, sekarang buka surah An-Nur. Al-ayah al-wahid wa thalathin. Surah yang ke-24. هذه الآية الثلاثين. 31. والحادية والثلاثين تتحدث عن غض البصر. Ayat 30-31 ini berbicara tentang menundukkan pandangan, menjaga pandangan. غض البصر أمر للمؤمنين في الآية الثلاثين وللمؤمنات في الآية 31. Menjaga pandangan wajib buat orang beriman, yang mukmin laki-laki di ayat 30, yang mukmin perempuan di ayat 31. انظر اخر الايه 31 اسفل الصفحه. Nah, kemudian lihatlah di ujung ayat ya 30. يقول الله عز وجل. Berkata Allah, berfirman Allah. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ayat 31 ya, ujung ayat 31. Subhanallah. إذن الأمر بالتوبة للمؤمنين والمؤمنات جميعا. Ayat 31-nya menggabungkan ya perintah bertobat antara semua yang iman, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. لماذا يسعون إلى الفلاح لعلكم تفلحون. Kenapa? Karena kalau orang bertobat itu nanti bakal jadi orang yang bahagia. Yang jadi kalau ente pada nggak beruntung, nggak bahagia, tobat aja. insyaallah itu pasti ada kesalahan-kesalahan. Qulna al-hadis an ghadd al-basar. Ada satu ayat tatahaddats an ghadd al-basar. Ayat ini berbicara tentang menundukkan pandangan. Hadhihi al-ayat la tanfasil an hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam murtabitah bi hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tidak terlepas dan tidak terpisah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muttafaq alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu warda. Muttafaq alaihi, hadis ini hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu alaihi, qul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dijawab ya, kalau ada selawat minta dijawab. Allahumma salli wa sallim. Inna Allaha kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, menakdirkan bagi seluruh hamba-hambanya. Adraka dzalik, na'am az-zina. Az-zina. Adraka dzalika la mahala, la budd huwa mudrik dzalik. Jadi orang tersebut, hamba Allah tersebut mungkin saja akan merasakan atau melakukan dosa-dosa zina itu. Fa zina al-ain an-nazar. Zinanya mata adalah zina, yaitu melihat yang maksiat. Adraka dzalika la mahala. Zina al-ain an-nazar. Jadi manusia itu pasti akan merasakan yang namanya zina. Zina apa? Di antaranya adalah zina mata. Wa zina al-lisan al-mantiq. An yantiq al-lisan bima fihi zina. Zina yang kedua, zinanya mulut. Ketika dia berbicara sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benar. Wan nafs tumanni wa tashtahi. Ai anna an-nafs tatamanna asya' wa tashtahiha. Sedangkan jiwa kita diantaranya mengharapkan sesuatu yang menyenangkan dan melenakan. Wal farj yusaddiqu dzalik kullahu aw yukadzibu. Ai anna al-farj imma yusaddiq kull ma mada bi an yaf'al az-zina aw yukadzibuhu fa yadhall fi ta'a lillah azza wa jalla. Sedangkan al-farj, kemaluan ini saat bisa saja dia akan melakukan apa yang disebutkan dengan zina itu, atau bisa jadi dia taat kepada Allah sehingga dia tidak melakukan zina. Allahu akbar. Kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Nah. Insyaallah. Mantap. 3 2 1 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'nif al hadits fi tawaf la'alla Allah azza wa jalla yatubu alaina علينا وعلى المشاهدين والمشاهدات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم تب علينا يا رب العالمين. يا رب. أنتم تحبون الإمام الشافعي رحمه الله. Apakah kalian mencintai dan senang dengan Imam Syafi'i? Pasti. هذا الإمام الشافعي له قصص وحكايات مع الذنوب والمعاصي. Imam Syafi'i ini memiliki kisah tentang bagaimana hubungannya dengan kemaksiatan. كيف ذلك؟ Apa itu kisahnya? Al-kathir minkum ya'lam al-abiyat allati katabaha Asy-Syafi'i 'indama qala shakawtu ila waqi'. Naam. Imam Waqi'. Ay annahu ishtaka ila muallimihi annahu la yahfaz bi sur'ah. Naam. Ada Imam Waqi'. Betul. Ada Imam Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngadu kepada Imam Waqi'. Kok saya ada yang lupa nih? Ada yang lupa gitu. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Kemudian Imam Waqi memberikan petunjuk pada Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. وأخبرني بأن العلم نور. Dan mengajarkan kepadaku bahwa, ajari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. ونور الله لا يهدى لعاصي. Dan cahaya Allah tidak akan didapat, tidak akan diberikan kepada mereka yang digelapi dengan maksiatnya. Idzan ya akhi fa musibatus sayyi'at annaha tamna'na min al-kathir min al-khairat. Jadi musibah kemaksiatan itu adalah sering kita dilalaikan untuk melakukan kebaikan. Ta'lam fi al-Qur'an fi surat Ali Imran yaqulu Allah 'azza wa jalla innal ladzina tawallaw minkum yawma iltaqa al-jam'an إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما معنى ذلك؟ بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. Ada di antara sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. لم يخرجوا للجهاد وتخلفوا عن الجهاد. Ada sebagian di antara mereka yang tidak keluar untuk berjihad di jalan Allah. تعلمون ما هو السبب؟ Apakah kalian mengetahui apa sebabnya? استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أي أنهم أطاعوا الشيطان. في بعض ما أمر الشيطان فمنعوا هذا الأجر والثواب العظيم الذي هو الخروج للجهاد في سبيل الله. Di antara mereka ada yang tergiur dengan rayuan setan sehingga mereka tidak ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. قصة الشافعي مشابهة لذلك. Kisahnya Imam Syafi'i juga mirip dengan kisahnya sahabat tersebut. دخل الإمام الشافعي إلى المسجد قبل صلاة الصبح. Imam Syafi'i masuk ke sebuah masjid sebelum salat subuh. فإذا رجل قائم لله يصلي ويبكي. Ada seorang laki-laki yang sholat kemudian menangis. Orang tersebut menangis. فقال الشافعي في نفسه لم يحدث أحد. الشافعي يحدث نفسه. Imam Syafi'i berkata dalam dirinya. ويقول هل جلس هذا الرجل أو صلى في بيته بدلا من أن يصلي بين الناس ويبكي هكذا؟ Kenapa orang ini kok enggak sholat di rumahnya saja daripada dia sholat di tempat terbuka dan dia menangis? ثم صلوا الصبح جميعا. Kemudian mereka sholat subuh bersama-sama. الليلة التالية الشافعي يريد أن يقوم لله. Kemudian di malam berikutnya Imam Syafi'i يريد أن يقيام الليل. يريد ingin melakukan sholat malam. فلا يستطيع. Kemudian dia tidak bisa. هو كل ليلة يقوم الليل. هذه الليلة لا يستطيع. Malam tersebut dia tidak bisa untuk melakukan qiyamul lail. لا يدري ما السبب. Tidak tahu apa sebabnya. ذهب إلى معلمه. Kemudian dia pergi kepada gurunya. وقال له أقوم الليل كل ليلة. أقوم الليل كل ليلة. لماذا هذه الليلة لا أستطيع؟ Beliau berkata kepada gurunya, tiap malam saya, melakukan tahajud. Tiap malam saya sering malam melakukan tahajud. Kenapa malam ini saya tidak bisa tahajud? يرد المعلم قائلا قيدتك ذنوبك يا شافعي. Subhanallah. Apa kata gurunya? Dosa-dosamu itu telah mengingatmu wahai Syafi'i. Menghalangi kemudian. Menghalangi. ماذا نفعل في هذا الوقت لو هذا معلمي وقال لي هكذا ماذا أفعل؟ أنا أتذكر أنا كنت أقوم الليل قبل البارحة ثم مرة اليوم بالأمس ثم لم أستطيع هذه الليلة إذن هناك ذنب أنا ارتكبته في هذا الوقت. سبحان الله. Gurunya tahu gitu kan kalau sebelumnya udah tering melakukan apa namanya qiyamul lail kok hari itu nggak bisa berarti ada sesuatu nih sebelumnya ya. Dosa yang menghalangi. Jadi kata beliau seandainya kita di posisi beliau saat itu kita akan berpikir kemarin kita sering tahajud tapi kenapa kok nggak bisa. Ini bisa jadi emang ada sesuatu yang menghalangi. Dosa menghalangi. Maza fa'alt maza fa'alt yufakkir Asy-Syafi'i maza fa'al ma huwa adh-dhanb. Apa yang saya lakukan kata Imam Syafi'i. Beliau terus berpikir merenungkan dosa apa yang menyebabkan saya. Cuma ngomong itu doang. الذنب الذي منعه من هذا الأجر العظيم قيام الليل. Dosa-dosa yang mencegah beliau untuk mendapatkan pahala yang sangat agung sekali. Tahuan sekarang ya kalau susah bangun malam apalagi bangun subuh berarti emang dosanya kebanyakan. فيقول الشافعي فلم أجد ذنبا إلا أني قد اغتبت. اغتبت هذا الرجل الذي كان يصلي ويبكي. اغتابه في نفسه ولم يحدث أحد آخر. Ternyata ketika Imam Syafi'i mencari gitu ya, Imam Syafi'i menemukan dia pernah betul. Apa sih ngerasane kalau bahasa rasane. Orang Jawa ya, orang bahasa Inggris nih ngomong ngerasane gitu. Dalam dirinya lagi. Dalam dirinya aja dan dia tidak ngomong sama yang lain. Kenapa tuh laki-laki itu kok sholatnya nangis? Nah, kenapa nggak di rumahnya aja? Ternyata itu yang menghalangi Imam Syafi'i untuk bisa sholat malam. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, kena. Silakan. 3, 2, 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. توقفنا مع الإمام الشافعي. اللهم صل. عندما أدرك هذا الذنب. بحث بحث بحث ووصل وقال إنما اغتبت هذا الرجل في نفسي. الله. Subhanallah kata beliau barusan sebelum iklan beliau bercerita sampai Imam Syafi'i menemukan kesalahannya. Barangkali dengan kesalahan tersebut itulah yang menghalangi beliau melakukan tidak bisa bangun malam. Tidak bisa bangun malam. Maka yaf'al Asy-Syafi'i kay yatub ila Allah. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Zahaba ila hadzal rajul. Imam Syafi'i pergi ke orang tersebut. Allahu Akbar. Waqala lahu. Waqala lahu qulti fi nafsi kadza wa kadza wa kadza 'anka. Hal taghfir li wa tusamihni? Allah. Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut, aku berbicara seperti ini di dalam hatiku. Apakah engkau mau memaafkan aku tentang kamu, kata beliau. Faqala ar-rajul usamihuka ya Syafi'i. Orang tersebut mengatakan, saya maafin kamu wahai Syafi'i. Ya Allah. Fa'ada Syafi'i yaqum al-lail lillahi 'azza wa jalla. Imam Syafi'i kembali bisa salat malam lagi. Wah, kita dosa kayak. Idzan, di hadza qad ya'khudh an-nas hadha al-amr wa yaqulun, idzan ana law akhta'tu fi haqqi ahad binisani adhhab ilayhi wa aqul lahu dhalik wa a'tadhiru lahu kama fa'ala asy-Syafi'i. Sayangnya bagi kita yang pernah mengalami seperti Imam Syafi'i, pernah ngerasain, pernah membicarakan keburukannya, kita datang ke orangnya, waduh, minta maaf. Gimana kalau di infotainment itu? Kemudian seperti itu. Naqul fiqhan liwaqi'ina. Masyaallah. Fiqhan liwaqi'ina. Fiqhan liwaqi'ina. Hadza qad yuaddi ila baghina wa ila hiqd wa ila ziyada fi al-mashakil baini wa baina hadha asy-syakhs. Barangkali dalam kenyataannya ketika kita datang untuk menemuinya akan terjadi perselisihan, berantem, benci, ribut, berantem, ribut, enggak terima. Hunak badil, ada penggantinya. Kama dzakartu hadzal rajul bisu. Oh, dzakartu ini. Adzkuruhu aidan bilhasanah fi majlisin yakun fihi alkathir min alkhairat. Jadi penggantinya kayak yudhibna sayiat. Kita membicarakan kebaikan-kebaikannya. Jadi ngomongin sekali puji dua kali. Tapi jangan sengaja bi ghairi mutaammidin. Naam. إذن هناك أمرهان أبيات قالها الشافعي وهو جالس في وسط التلاميذ. Dia ada hal penting yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika dia duduk di majlisnya bersama murid-murid. فقال أحب الصالحين ولست منهم. Apa kata beliau? Saya mencintai orang-orang soleh sedangkan saya bukan dari mereka. Allah. يرى نفسه ليس من الصالحين فيقول أحب الصالحين ولست منهم. Beliau melihat dirinya bukan bagian dari orang soleh. Subhanallah, tawadhu'san. لعلي أن أنال بهم شفاعة. Allah. Semoga aku mendapatkan syafaat dari mereka. Subhanallah, masyaallah, masyaallah, masyaallah. وأكره من تجارته المعاصي. Dan saya tidak suka dengan orang yang suka melakukan kemaksiatan. وإن كنا سواء في البضاعة يقول أنه يستوي مع هذا العاصي في معصية الله عز وجل. Walaupun mungkin apa yang saya lakukan sama dengan mereka, tapi saya tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Allah. هذا تواضع وذل لله من الإمام الشافعي. Merupakan tawadhunya Imam Syafi'i. Tawadhu'an dari Imam Syafi'i. يرد التلميذ النجيب. Kemudian ada si antara siswanya yang cerdas menjawab apa yang, dikatakan Imam Syafi'i. Fayaqul tuhibbu as-salihin mukhatib as-Syafi'i. Tuhibbu as-salihin wa anta minhum. Oh, subhanallah, kata santrinya, kata muridnya, engkau mencintai orang-orang soleh sedangkan engkau sendiri bagian dari mereka. La'allahum bika nalu syafa'ah. Barangkali mereka dengan perantara engkau mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takrah man tijaratuhu al-ma'asi. Dan engkau membenci orang-orang yang perbuatannya, perniagaannya adalah kemaksiatan. Hamakallahu ay hafizakallahu min tilkal bida'ah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari perniagaan kemaksiatan tersebut. Wa ana uhdikum hadhihi al-abyat aqul uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an alqa bihim syafa'ah wa akrah man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Dan subhanallah, kata beliau, saya menyampaikan bait ini, saya juga ingin mengatakan seperti yang disampaikan Imam Syafi'i. Ya Allah, ya Allah. Bahwa saya bukan dari bagian orang-orang soleh dan saya juga semoga mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Seperti itu. Subhanallah ya. Subhanallah. Saya menyengaja menghadirkan banyak sekali seh-seh dari luar negeri, terutama dari Arab. Supaya apa sih? Supaya kita ini orang Indonesia tidak terbiasa dengan Inggris melulu gitu. Padahal kan Al-Quran ini bilughatil Arabiyyah, sehingga ada kecintaan terhadap bahasa Arab, lalu cinta terhadap Quran yang berbahasa Arab. Inilah salah satu maksud di mana Allah menghadirkan lewat saya. Saya punya nawaitu itu menghadirkan mereka semua atas izin Allah dan berbicara pakai bahasa Arab. Betul. Supaya teman-teman ini mulai terbiasa gitu ya. Betul. Dengan berbahasa Arab. Amin. Kalau bisa bukan cuma satu hari satu ayat, tapi likuli yaumin jumlah. Satu hari Arabi, ya. Jumlah tul Arabi ya. Jumlah tul logat tul Arabi ya. Nah. Mudah-mudahan kayak kaifa halu, assalamualaikum. Sebenarnya kan kita udah terbiasa ngomong bahasa Arab ya. Betul. Alal aqal maujud kalimataini lil indonesiyin minal arabiyya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dua kalimatain. Mumtaz, masyaallah. Bismillah walhamdulillah ini minal arabiyya. Bismillah walhamdulillah. Jadi kalau pemirsa terus menerus mendengar kayak begini, lama-lama bisa tertarik untuk mempelajari bahasa Arab dan mempelajari Quran, karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Besok kita akan mendengar yang ceramah adalah Yazid dan Tabarok, tapi kita tunggu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladhi yakhthubu ghadan insyaallah. Insyaallah.